shoot, slap. Tembakku, dicuri lagi. Sama si, sama si Rizky. Rasanya ingin berkelahi, tapi dia ada banci. Tembakku, dicuri lagi. Sama si Rizky. Rasanya ingin berkelahi, tapi dia enggak berani. Anjing, gak capek-capek gue beli. Clean duit, sampai-sampai gue jadi kuli. Semua itu demi bisa beli sempak Gucci. Pas dijemur, malah diempat sama si Rizky. Ya sudah ku ikhlaskan, langsung ku beli lagi. Lo kerja dodo sawit, yang cuci yang jadi kuli. Yang penting bisa punya sempak Gucci. Kalau dompetku terkuras, aku tidak peduli. Sekarang sudah aman, tak ada si Rizky. Jadi ku bisa tenang kalau berangkat kuli. Habis balik buli, badan sakit-sakit. Lihat jemuran sempak sudah tidak terdeteksi. Sempakku dicuri lagi. Sama si Rizky. Rasanya ingin berkelahi, tapi dia ada banci. Sempakku dicuri lagi. Sama si Rizky. Rasanya ingin berkelahi, tapi dia enggak berani.